Carolina, coi senta anti anti, beprayantakan empati, cepulin belanjani janji. Kape iki merpokan. Nyukupi kebutuhan aku kerja isu sore nanging kue sambat wae carimu palungan kere opo panceng wis nasibku. Pisahan karo seliramu caremu arat nompo opo anane nangi nyatane tresnaku mbok sepeleke jantalan roh halus sing bening wanita. Pancen wis nasib.